Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita kembali berjumpa di kajian sirah, mengkaji kitab Kunuzus Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wa taslim. Jamaah sekalian, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya, kita telah membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun perintah untuk berdakwah secara langsung dan terkhusus kepada karib kerabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke Bukit Safa, memanggil, menyeru orang-orang Arab yang paling terdekat dengan beliau nasabnya untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman dan beramal saleh. Dan beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan setelah sebelumnya beliau berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullah ta'ala wa hafizah. Dan ثم كانت بعد ذلك الدعوة الجهرية. Sebelumnya beliau telah terangkan kepada kita perlakuan Abu Lahab terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengumpulkan orang Quraisy, menyuruh mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Maka turunlah surat Al-Masad, pembelaan dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, dan celaan Allah Jalla wa Ala kepada musuh agamanya, musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab dan istrinya, sekalipun ia adalah paman kandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa bada an-nasu yadkhuluna fi dinillahi tabaraka wa ta'ala wa kana qad aslama Abu Bakr wa Ali wa Zaid wa Bilal wa Khadijah thumma aslam Ammar ibn Yasir wa aslama kadhalika Uthman wa Zubair wa ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Talha bin Ubaydillah thumma aslama Abu Ubaidah wa Abu Salamah ibn Abdul Asad wa Arqam ibn Abil Arqam wa Uthman ibn Maf'un wa Sa'id ibn Zaid wa Khabbab ibn Al-Arad wa Abdullah bin Mas'ud wa Fatima bintul Khattab wa kullu ha'ula'i kana Islamhum sirran. Mulailah manusia masuk ke dalam agama Allah Jalla wa Ala. Dan telah kita simak pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika melakukan salat, mereka harus pergi ke lembah-lembah yang ada di Mekah agar tidak dilihat oleh kaum musyrikin. Sampai suatu ketika mereka yang sedang salat sembunyi-sembunyi di dalam suatu lembah diketahui oleh beberapa kaum musyrikin. Mereka pun datang memukul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan salat di dalam lembah tersebut. Kemudian kata beliau, mulailah manusia setelah itu masuk ke dalam Islam satu persatu. Di mana sebelumnya telah masuk ke dalam Islam Abu Bakar, Ali, Zaid, Bilal, Khadijah. Kemudian setelah itu Ammar bin Yasir. Demikian pula Uthman bin Affan, Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu Abu Ubaidah, Abu Salamah ibn Abdul Asad, Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Al-Arqam Ibn Abil Arqam adalah sahabat Nabi SAW yang menjadikan rumahnya sebagai pusat kajian Nabi SAW di kota Mekah. Di fase Mekah di saat kaum muslimin dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ditindas dan tidak diberikan tempat untuk Nabi SAW mengisi kajian. Maka beliaulah yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai pusat kajian, pusat pertemuan kaum muslimin mengkaji dan mempelajari agama mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Utsman bin Maz'un, Utsman bin Maz'un, juga Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud dan Fatimah ibn bintul Khattab. Wa kullu ha'ula'i kana islamuhum sirra. Semua para sahabat yang disebutkan di atas masuk Islam sirra, sembunyi-sembunyi, di saat Nabi SAW masih berdakwah sembunyi-sembunyi, yaitu kurang lebih 3 tahun pertama. Wa ba'da an anzalallahu qawlahu jalla wa ala, setelah Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya kepada nabinya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, hendaknya engkau bersikap kuat, tegas, terang-terangan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari mereka. Tidak usah engkau gubris, tidak usah engkau toleh cacian dan celaan mereka. Al-Hijr ayat 94. Setelah ayat ini Allah turunkan kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yunkiru khurafati syirk wa tarahatihi wa yudzakir haqa'iqal asnam. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari khurafat-khurafat yang penuh syirik, penyimpangan-penyimpangan kesyirikan, dan mengingatkan mereka tentang hakikat patung-patung yang mereka sembah, bahwa dia adalah makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, jangankan untuk menolong orang lain, ia dirinya sendiri tidak mampu ya tolong. Wa haqa'iqa abadatiha. Nabi pun mengingatkan mereka hakikat orang yang menyembah patung selain Allah, bahwa mereka adalah musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya jika mati belum bertobat dari dosa penyembahan selain Allah jalla wa ala tersebut. Wa annaha la tastahiq an yusjada laha. Nabi pun mengingatkan mereka bahwa patung-patung itu tidak layak disembah, tidak layak diberikan ibadah sujud kepadanya. Wa antu abada min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak layak untuk disembah selain Allah jalla wa ala. Wa bada yusaffihu al-ahlam wa yubayyinu ad-dalal sallallahu alaihi wasallam. Mulailah ya beliau mencela ya bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, berbagai penyimpangan, dan menerangkan kepada mereka kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Setelah turun ayat ke-94 dari surat Al-Hijr di atas tadi. Kemudian kata penulis, wa'an Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, beliau menyatakan, kuntu rajulan qainan. Dahulu ketika aku sebagai seorang budak sahaya, wa kana li 'ala al-'As ibn Wa'il daynun fa ataitu ataqatah. Di saat itu 'As ibn Wa'il merupakan tokoh kaum musyrikin yang musyrik, saat itu dia punya hutang kepadaku yang harus ia bayar untukku. Aku datang kepadanya meminta ia melunasi hutangku tersebut. Apa dia jawab? Karena Khabbab ibn al-Arad adalah seorang budak sahaya, bukan seorang yang ia takuti ya, karena kabilahnya yang besar atau kekuatan fisiknya, ia berkata, la wallah la aqdhika hatta takfur bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan melunasi hutangmu sehingga engkau mau kufur kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu mau kufur kepada Nabi Muhammad, baru aku lunaskan hutangmu, aku akan berikan, kembalikan hutangmu. Subhanallah, ya, tantangannya dunia. Ini udah ngutang, buat syarat lagi ketika mau ketika ditagih. Keterlaluan. Kata Khabbab ibn al-Arad, Dulu aku adalah seorang lelaki yang berstatus budak sahaya. Di saat itu ada seorang As ibn Wa'il berhutang kepada aku. Aku pun mendatanginya menuntut hutangku tersebut. Ia pun berkata, La Allah, aku tidak akan melunaskan hutangku kepadamu demi Allah. La aqdhika hatta takfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali engkau mau kufur kepada Muhammad. Engkau keluar dari agama dia, engkau tidak lagi meyakini dia sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lagi mengikutinya, maka aku akan kembalikan hutangmu. Keterlalu dah ngutang, ketika ditagih buat syarat lagi, justru ngancam lagi. Allahul musta'an. Faqult, maka Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu menyatakan, La wallah la akfur bi Muhammadin hatta tamuta aw thumma tub'ath. Aku tidak akan kufur kepada Muhammad sehingga engkau mati kemudian engkau dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, bantahan sekaligus beliau menanamkan perkara akidah kepada musyrik ini. Aku tidak akan kufur kepada Muhammad sehingga engkau mati kemudian engkau dibangkitkan. Ya? Bantahan sekaligus menanamkan keyakinan Islamiyah tentang kematian dan hari kebangkitan. As bin Wa'il pun menjawab, "Fa inni idza mitu thumma bu'ithtu ji'tani wa li thamma malun wa waladun fa'utika fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fa ra'aita alladhi kafara" كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Ia menjawab, sungguh andai kata aku mati kemudian dibangkitkan, engkau datang kepadaku, aku dalam keadaan punya harta, punya anak. Apa maknanya? Dia mengklaim dirinya pasti bahagia andai kata ia dibangkitkan. Ya, andai kata aku mati, kata As bin Wa'il yang musyrik yang tertipu dengan dirinya tersebut, ya, dia menyatakan, andai kata aku mati kemudian aku dibangkitkan, maka engkau akan datang kepadaku saat itu dalam keadaan aku punya harta dan aku berada bersama anak-anakku. Maka aku akan lunasi hutangmu saat itu. Allahul musta'an, si musyrik ini. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Bagaimanakah pendapatmu dengan orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami? Udah kufur, udah musyrik. Kemudian ia berkata tentang dirinya, aku akan diberikan harta dan anak pada hari kiamat. Atala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Maka Allah membantah anggapan ia tersebut. Apakah ia mengetahui perkara gaib? Karena perkara akhirat adalah perkara khaib. Memfonis dirinya akan bahagia di hari kiamat sementara dia musyrik. Ya, berarti dia telah mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib. Apakah dia mengetahui perkara gaib yang mana tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Jalla wa'ala? Atau memang dia sudah mendapatkan perjanjian dari Allah bahwa Allah telah berjanji akan memasukkan ia ke dalam syurga dan menyelamatkan ia dari nerakanya karena iman dan amal saleh. Satu dari dua atau bahkan dua-duanya, jika dia menjawabnya, maka dia berada di atas kedustaan. Kenapa? Yang pertama, dia tidak tahu perkara gaib. Ya, kalau enggak tahu perkara gaib, kenapa dia berani memfonis dirinya akan bahagia dengan harta dan anak keturunannya pada hari kiamat? Yang kedua, apakah ucapan ia tersebut karena ia telah mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan masukkan ia ke dalam syurga dan menyelamatkan ia dari neraka? Ini juga sebuah kedustaan. Dan bagaimana Allah menjanjikan ia masuk syurga dan selamat dari neraka sementara ia tidak beriman dan beramal saleh, bahkan kufur kepada Allah Jalla wa'ala serta mengingkari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Atala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?" Apakah ia telah mengetahui perkara gaib, ataukah ia telah mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkan ia ke dalam syurga karena iman dan amal salehnya. Maka demikian pula kita katakan kepada orang-orang yang mengklaim individu mereka, bukan mengklaim keumuman manusia dengan sifat yang Allah Jalla wa'ala telah janjikan masuk syurga atau dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang kita bahas adalah orang-orang yang mengklaim individu mereka pasti masuk syurga, ya, karena merasa organisasi mereka adalah organisasi yang paling benar, sehingga sebagian organisasi atau kelompok berani memvonis, mengklaim individu mereka pasti masuk syurga. Ya, maka kita katakan appala'atumul ghaib, apakah kalian mengetahui perkara gaib sehingga berani mengklaim diri-diri kalian pasti masuk syurga? Ataukah kalian telah mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkan kalian ke syurga dan menyelamatkan kalian dari neraka? Dan Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam syurganya dan menyelamatkannya dari nerakanya kecuali karena dia mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidaklah seorang berbuat syirik dan mati belum bertobat darinya, melainkan neraka adalah tempat yang pasti untuknya. Karena Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang hal itu di dalam banyak ayat. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan tentang orang ini, kalla, sekali-kali tidak. Dia tidak akan mungkin dibangkitkan dalam keadaan dia membawa harta dan bersama keluarga anak keturunannya. Sanaktumu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adhabi madda. Kami akan menulis ucapan ia tersebut dan kami akan melipat gandakan azab untuknya, karena ia kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sombong menolak kebenaran. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Dan kami akan tinggalkan harta dan anak keturunannya. Dia mati sendirian, dia akan dibangkitkan sendirian dan akan menghadap kepada kami seorang diri. Maryam ayat 77 hingga 80. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bahwa merupakan perangai buruk orang-orang jahiliyah adalah suka bermain-main dengan agama. Suka menjadikan agama sebagai bahan bercanda, celah mencela, dan memperolok-olok agama Allah seperti di dalam kisah ini. Ini adalah sifat yang sangat berbahaya yang apabila dilakukan oleh seorang yang muslim. Karena memperolok-olok agama salah satu dari pembatal Islam yang disepakati oleh para ulama. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, ayat kauniyah dan syar'iyahnya, rasul-rasulnya dari kalangan para malaikat dan para nabi, kalian memperolok-oloknya? Qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian banyak beralasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini turun ketika beberapa orang munafik beralasan bahwa mereka mengeluarkan sebuah ucapan yang dengan ucapan tersebut Rasulullah murka kepada mereka dan membacakan ayat di atas kepada mereka dengan alasan bahwa kami sedang bercanda, tidak bertujuan serius wahai Rasulullah. Kami tidak serius mengucapkan ucapan tersebut. Mereka berkata tentang Nabi kita dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum bahwa kita tidak pernah, ucapan orang-orang munafik di perang Tabuk saat itu, kita belum pernah melihat ada orang yang lebih rakus dan lebih penakut daripada Muhammad dan para sahabatnya. Dalam keadaan mereka ikut perang bersama Nabi, di barisan Nabi, di perang Tabuk. Ketika ucapan mereka tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Maka salah satu di antara mereka pun langsung mendatangi Nabi dan meminta maaf dengan alasan kami mengucapkan ucapan tersebut sekedar bercanda wahai Rasulullah, untuk menghibur kawan-kawan yang sedang lelah pulang dari perang. Kami tidak serius mengeluarkan ucapan yang seperti itu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun membacakan ayat di atas. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, para rasulnya, kalian bermain-main, kalian memperolok-oloknya. Qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini menerangkan kepada kita pentingnya kaum muslimin diajarkan perkara akidah. Betapa banyak orang sekarang menjadikan agama sebagai bahan lelucuan, bahan candaan. Apakah itu acara yang disebut apa, stand up atau yang semisal dengannya. Bahkan juga terkadang sebagian orang di warung kopi ketika bicara, bercanda, menjadikan agama, bahan agama sebagai bahan lelucuan, bahan candaan. Itu salah satu dari pembatal Islam. Allah musta'an. Bahkan sayangnya, sebagian orang yang melakukan pembatal Islam ini justru ditokohkan dalam agama. Dianggap sebagai ulama. Sebagian mereka duduk ngobrol santai katanya. Kemudian menjadikan masalah syurga dan neraka sebagai bahan ketawa ketiwi mereka, bahan candaan mereka. Nanti kalau aku masuk syurga, aku akan main gitar ini, aku akan, ya Allah, ucapan-ucapan ya, yang membuat kita tidak berani menyebutkannya walaupun sebagai contoh untuk diperingatkan. Karena ucapan-ucapan yang menunjukkan adab yang buruk dan ketidakadaan pengagungan di hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Bermain-main dengan keagungan Allah, bermain-main dengan syurga, bermain-main dengan neraka, bermain-main dengan para malaikat. Allahul musta'an. Nah, itu merupakan perangai orang-orang jahiliyah yang hendaknya seorang muslim meninggalkannya. Nah, kemudian kata penulis, walamma bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid'awati ila Allah tabaraka wa ta'ala ma syar rijalun min asyrafi Makkah ila Abi Thalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abu Thalib inna bana akhika qad sabaa alihatana wa safaha ahlamana wa abadinana wa dhallala abaana. Wahai nam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, maka beberapa tokoh Arab di Mekah mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merawat beliau selama ini, yaitu Abu Thalib. Mereka berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sesungguhnya putra saudaramu ini, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, telah mencela sesembahan kita. Dia telah membodoh-bodohi tokoh kita, membodoh-bodohi mimpi kita. Dia telah mencela agama kita dan dia telah menyesatkan nenek moyang kita. Fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainah. Maka kami berikan dua pilihan kepadamu. Engkau cegah putra saudaramu ini untuk tidak berdakwah lagi, atau engkau biarkan kami melakukan tindakan tegas terhadap dirinya. Fa in ala mithli ma nahnu fa inaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilaf fa nakfika. Karena engkau dan kami sama-sama di atas agama yang satu, yang menyelisih agama yang dibawa oleh Muhammad ini, maka kami akan mencukupkan engkau terhadap Muhammad. Artinya, kalau kami mencegah Muhammad, maka sungguh kami ia telah mencukupkan engkau mencegah dia dari dakwah ini, karena kita sama-sama menyelisihi dia, sekalipun engkau juga pamannya. Maka Abu Thalib mengucapkan kepada mereka qaulan raqiqan, ucapan yang halus, wa raddahum raddan jamila, dan membantah mereka dengan bantahan yang indah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Abu Thalib menyatakan, aku tidak akan membiarkan ada yang menyakitinya selama aku masih hidup. Sekalipun ia tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya Abu Jahal atau Abu Lahab ketika berkumpul dengan keluarga besar Bani Hashim, dan Nabi berada di tengah-tengah mereka. Abu Lahab menyatakan, kami keluarga besarmu tidak akan mampu mencegah seluruh Arab, seluruh orang Arab, apabila mereka memerangimu, wahai Muhammad. Maka tinggalkanlah dakwah ini. Maka Abu Talib menjawab, andai kata tiada satupun yang membela dia, maka aku akan membela dia selama aku hidup, tidak akan membiarkan ada orang yang menyakitinya. Subhanallah. Hendaknya ini menjadi pelajaran dan renungan buat kita. Jangan sampai kita yang mengucapkan dua syahadah, yang salat lima waktu, yang membaca Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan takdir Allah, terkalahkan semangat kita dengan semangat Abu Talib. Abu Talib kafir, musyrik, tetapi tetap mau membela dakwah Nabi, karena Nabi sebagai ponakannya. Dan juga dia meyakini dakwah Nabi adalah dakwah yang benar, hanya saja dia tidak pede, tidak berani mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena dia sebagai tokoh Mekah. Ya. Apabila Abu Talib yang musyrik saja semangat, setia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berani pasang badan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenapa kita tidak lebih berani dan tidak lebih setia untuk agama Islam ini daripada Abu Talib yang musyrik? Dan andai kata kita ingin berpaling, tidak ingin menolong agama Allah ini, tidak ingin menolong dakwah tauhid dan dakwah sunnah, sementara kita mampu melakukannya hanya karena malu, hanya karena khawatir nilai-nilai dunia kita akan berkurang atau hilang, maka tiada yang merugi kecuali diri-diri kita sendiri. In tawallaitum ya ayuhan nas, iyasha illahu yuzhibukum wa ya'ti bi akharin. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan mampu melenyapkan kalian, dan Allah mendatangkan orang-orang lain. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Allah akan menggantikan kalian dengan hamba-hambanya yang lain, yang tidak akan seperti kalian penakutnya. Sebagaimana jika kita menolong agama Allah, maka tiada yang beruntung kecuali diri kita sendiri. Allah tidak akan diuntungkan sedikit pun, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak akan bertambah mulia dengan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kemuliaan Allah tidak akan berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jika kita butuh kepada pertolongan Allah, perhatian Allah, penjagaan Allah di dunia dan akhirat, maka mari kita membantu agama Allah dengan ilmu kita, dengan amalan kita, dengan ide kita, dengan harta kita, untuk menegakkan tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, bahaya bid'ah, dan hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah maknanya adalah menerapkan hukum-hukum Allah dengan penerapan yang benar pada dirinya dan menyuruh orang lain kepadanya, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Wa madha Abu Talib ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu. Setelah Abu Talib mendapatkan teguran dan masukan dari tokoh-tokoh Mekah, ia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu. Ia membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lagi menyeru kepada tauhid. Dan tidak lagi memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Gimana kira-kira jika kita seorang dai, kita sedang di dahsyat-dahsyatnya persekusi yang diberikan kepada kita, di mana-mana orang mencela kita, kita menjadi buah bibir mereka. Setiap kali kita berjumpa dengan mereka, mereka mencela kita. Tiba-tiba orang yang selama ini memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita, membujuk kita, udah nak, ya biar kamu aman, nyaman tinggal di Mekah ini, udah sebaiknya kamu gak usah ngajak orang lain dah. Kalau memang kamu bertauhid, cukup untuk dirimu saja. Tak usah ajak orang lain ke dalam dakwah ini. Tak usah engkau terangkan kepada mereka kesesatan mereka. Tak usah engkau cegah mereka dari perbuatan syirik. Karena yang ada hanya keributan. Ya, mereka akan membunuhmu. Mereka akan menyakitimu. Apakah Nabi menjadi takut? Ya. Ataukah beliau akan berhenti berdakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik karena bujukan dan masukan dari paman tercintanya ini? Falam yastajiblah, Nabi tidak memenuhi bujukan, seruan, permintaan pamannya ini. Pamannya tersebut. Kenapa? Karena permintaan pamannya adalah sesuatu yang tidak boleh dipenuhi secara agama. Bagaimana boleh seorang diam dari permasalahan syirik, diam memperingatkan manusia dari perbuatan bid'ah, dan diam dari hal-hal yang Allah haramkan dari perbuatan maksiat mereka lakukan? Ini adalah bentuk adalah bentuk ketidakamanah dan bukti tidak ada cinta di hatinya kepada masyarakatnya. Karena seorang yang cinta kepada saudaranya, pasti dia akan menyelamatkan saudaranya semampu, semaksimal mungkin dari api neraka. Dan syirik adalah dosa yang dapat mengekalkan pelakunya. Bidah adalah dosa paling besar setelah syirik. Kemudian setelah itu barulah dosa-dosa maksiat. Wastamarra sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi. Nabi pun tetap melanjutkan perjuangan dakwahnya tersebut. Ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran bahwa janganlah seseorang itu berubah dari prinsipnya karena kritikan yang datang kepadanya. Seorang itu harus berprinsip, harus tegar dan harus teguh di atas prinsip yang menurut dia itulah yang dapat ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan ia berubah dan meninggalkan prinsipnya karena banyak kritikan yang datang kepadanya. Mendengar kritikan bagus. Kalau ada orang datang kepada kita memberikan pendapat, memberikan usulan, memberikan kritikan, kita terima. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Engkau telah memberikan usulan, engkau telah memberikan pendapat, dan engkau telah mengkritik saya. Akan tetapi, kita tidak boleh berubah karena tidak enak sudah banyak kritikan datang. Lah, kita harus tetap di atas sebuah prinsip yang menurut kita itulah yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekalipun kita ingin berubah dan berpindah dari satu prinsip ke prinsip yang lainnya, maka hendaknya bukan karena tidak enak kepada orang yang telah mengkritik dan memberikan pendapatnya kepada kita, tetapi karena Allah. Karena kita melihat apa yang kita lakukan selama ini kurang benar, ya. Dan bahwa ada hal lain yang lebih bagus, ya, yang lebih selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan seorang berubah karena banyak kritikan, hanya karena tidak enak kepada orang yang telah banyak mengkritik dan memberikan pendapat kepadanya. Lah, dia hendaknya tetap tegar, teguh di atas prinsip yang menurut dia itulah yang dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Andai kata dia berubah, maka hendaknya dia berubah karena ilmu, karena kebenaran yang telah ia ketahui, bukan karena tidak enak sudah dikritik oleh orang lain. Biasakan kita seperti itu agar tidak mudah berubah-ubah. Ya. Nyobat Aceh baik sampai limanggaluhu dalam siro. Hari ini demikian, kemudian dikritik orang lain berubah lagi karena enggak enak sama dia. Nanti malam ada datang orang lain memberikan kritikan, kamu jangan demikian, mesti kamu demikian. Akhirnya berubah lagi karena enggak enak udah dikritik oleh orang yang selama ini membantunya, orang terdekatnya. Besok pagi dikritik lagi oleh orang lain, akhirnya dia berubah lagi karena juga enggak enak kalau enggak berubah udah dikritik. Akhirnya menjadi bunglon, orang yang suka berubah-ubah dalam beragama. Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, wa iyyaka wa talawun fid din. fa inna dinallahi wahid. Jauhi olehmu sifat berwarna-warni, talawun, di tempat orang yang cinta sunnah menerangkan keutamaan sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya bidah. Begitu dia berada di lingkungan bidah, dia justru mentolerirkan, membenarkan bidah, lebih parah lagi memerangi as-sunnah. Banyak yang seperti ini. Dari sebagian para dai, kalau mengisi di masjid yang banyak jamaah sunnah, dia memuji dakwah sunnah, ya, berbicara menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah, ya. Begitu berada di lingkungan yang di situ tidak banyak orang-orang sunnah, dia justru membenarkan bid'ah. Ritual-ritual yang tiada satupun di antara ulama menyatakan itu tidak bid'ah. Semua mereka sepakat itu bid'ah. Dia justru membenarkannya. Dan lebih buruk dari itu, mulai memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, wa iyyaka wa talawun fid din. Jauhi olehmu sifat basa-basi warna-warni, berubah-rubah dalam beragama, bunglon, karena agama Allah itu satu. Dan andai kata kita ingin berubah, maka berubahlah, karena rupanya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan selama ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, di atas pemahaman para salaf. Maka kita berubah karena kebenaran, karena Allah Jalla wa'ala. Adapun jika kita melihat bahwa apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itulah yang sesuai dengan kebenaran dan itulah yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka jangan pernah berubah sekalipun jutaan manusia telah memberikan kritikan-kritikan pedas kepada kita. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dibujuk oleh pamannya untuk berhenti berbicara bidah, berbicara syirik, agar beliau tidak lagi mengajak manusia kepada tauhid. Beliau tidak mendengarnya, tidak memenuhi permintaan pamannya, dan beliau tetap berdakwah kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah, memerangi syirik dan bidah yang ada di tengah-tengah kaumnya sebagai bentuk perelasasian atas perintah Allah Jalla wa'ala dan sebagai bentuk kasih sayang kepada masyarakat. Karena dai yang diam tidak memperingatkan masyarakat mereka, masyarakatnya, dari bahaya syirik, dari bahaya bidah, dan dari bahaya maksiat-maksiat yang Allah haramkan, demi Allah, dia adalah dai yang pengkhianat, dai yang tidak punya rahmat, yang tidak cinta kepada masyarakatnya. Bukankah kalau kita melihat saudara kita berada di jalan yang salah, atau dia akan terjerumus ke dalam suatu jurang, bukankah bentuk cinta kita kepadanya, kita menegur dia, menyatakan kepadanya bahwa itu adalah jalan yang salah, bahwa di depannya ada jurang, kalau dia terus berjalan, dia akan jatuh ke dalam jurang tersebut. Maka bagaimana mungkin bagi seorang dai yang punya cinta di hatinya, yang dia mencintai masyarakatnya, tetapi diam, tidak mengingatkan masyarakatnya dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Demi Allah, ini adalah da'i yang tidak cinta kepada masyarakatnya. Da'i yang berkhianat. Da'i yang tidak amanah. Naam. Kiranya ini yang dapat kita baca dari pelajaran syarah hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada pertanyaan yang selama ini kita saksikan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru identik dengan lilin dan kembang api. Begitu juga dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita juga merayakan dengan lilin, ya. Mungkin tepatnya bukan kita, ya, tetapi sebagian orang, ya. Dengan lilin dan kembang api, banyak ayah-ayah memberi lilin dan kembang api untuk anaknya di saat malam hari raya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah kita menyamai perayaan mereka? Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait Natal dan Tahun Baru. Ini jelas-jelas hari raya yang tidak dianjurkan di dalam agama, yang tidak boleh dirayakan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, di dalam Islam telah ditentukan hari raya dalam setahun itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan masalah menjadikan perihal menjadikan suatu hari sebagai hari raya yang dirayakan berulang kali, ini dibangun di atas dalil, bukan bagian dari adat yang hukum asalnya boleh. Selama tidak ada larangan, maka boleh dilakukanlah. Apa dalilnya? Dalilnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan mendapati beberapa sahabatnya merayakan sebuah hari yang dahulunya mereka rayakan di masa jahiliyah, dalam sebuah riwayat disebutkan pergantian tahun baru, maka Nabi menegur mereka. Kemudian Nabi menyatakan, laqad abdalakumullah, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian biyaumaini, dengan dua hari yang lebih baik min yaumikum hadha, daripada hari raya yang kalian rayakan ini. Padahal saat itu para sahabat tidaklah merayakannya dengan melakukan ritual-ritual syirik, ritual-ritual bidah, atau pelanggaran-pelanggaran agama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara hari raya adalah tauqifi, mesti dibangun di atas dalil, karena dia bagian dari perkara ibadah, ya, bukan hal yang sifatnya adat yang hukum asalnya adalah halal. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat dan hadis telah melarang kita menyerupai orang-orang Yahudi, Nasara, atau kaum musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka, bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang itu identik dengan mereka. Allah berfirman, wala takunu kalladina utul kitab, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang ahlul kitab, Yahud wa Nasara. Nabi juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, wa idza marru billahi marru kirama. Apabila mereka melewati melewati perkara yang sia-sia, maka mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Ayat berikutnya yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Sebentar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, walladzina la yashhaduz-zura wa idza marru billahi marru kirama. Dan mereka ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Datang riwayat dari beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in bahwa ini maksud dengan az-zur di situ adalah hari raya orang-orang kafir. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah orang-orang kafir pada hari raya mereka. Fa inna sukhtallahi tanzilu fihim, karena kemurkaan Allah saat itu turun atas mereka. Jelas ya. Adapun merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan cara yang menyerupai perayaan orang-orang kafir, maka ini haram, haram dari perbuatan tersebut. Adapun perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, maka telah kita ketahui itu bagian hari raya dan merupakan hari raya kita. Tapi merayakannya dengan suatu cara yang itu merupakan kebiasaan identik pada orang-orang kafir, maka ini tidak boleh, karena ini bentuk tasyabuh kepada mereka. Dan para ulama menyatakan keharaman tasyabuh itu tidak mesti ya dengan niat menyerupai mereka. Sekalipun dia tidak berniat untuk menyerupai mereka, tetapi ucapan atau perbuatan dia tersebut menyerupai perbuatan orang kafir, maka itu sudah diharamkan di dalam Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena ketika Nabi melarang para sahabatnya untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, yang diantaranya adalah merayakan hari raya yang tidak dianjurkan dalam agama tadi, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, mereka sungguh tidak berniat untuk menyerupai orang-orang kafir. Nah, adapun bagaimana hukum orang tua yang memberikan lilin dan kembang api kepada mereka, maka lebih baik untuk dia tidak diberikan. Ya, karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong ya, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Terlebih lagi membakar kembang api, mercon, ini sesuatu yang mengganggu kenyamanan tetangga ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya bagaimana dengan perkataan Umar Ibn Al-Khattab, sebaik-baik bidah adalah ini, pada salat terawih yang dijadikan landasan dalil oleh mereka untuk membuat atau melakukan dan melegalkan bidah. Jawabannya yang pertama, barakallahu fiik, Umar bin Khattab tidak pernah menyatakan bahwa bidah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Umar hanya menyatakan sebaik-baik bidah adalah ini. Boleh tunjukkan kepada salat terawih yang dilakukan oleh para sahabat di masa itu secara berjamaah. Ya, beliau tidak menyatakan bahwa ada bidah hasanah, tetapi yang beliau katakan sebaik-baik bidah adalah ini, yaitu salat tarawih. Pertanyaannya, salat tarawih itu apakah sudah ada di masa Nabi ataukah belum? Jawabannya sudah ada dalam Bukhari dan Muslim. Nabi melakukan salat malam berjamaah secara berturut-turut 3 malam. Kemudian Nabi meninggalkannya, khawatir akan diwajibkan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di masa Umar, ya, karena di masa Abu Bakar beliau menjabat hanya 2 tahun, sementara di masa itu beliau tersibukkan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang memiliki pengikut yang puluhan ribu, seorang yang mengaku sebagai Nabi, dan memerangi orang-orang yang murtad atau yang enggan mengeluarkan zakat yang sebelumnya mereka rela mengeluarkannya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di masa Umar kembali dihidupkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan tersebut. Maka dari sisi manakah ucapan beliau ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan bid'ah? Yang ketiga, para ulama menjelaskan, di antara Imam Asy-Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-I'tisam, dan selain beliau, bahwa ini maksud dengan ucapan Umar bin Khattab di atas adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Adapun bid'ah dalam bahasa hadis Nabi, bahwa setiap bid'ah adalah sesat, adalah perkara ibadah. Suatu ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, perbuatan, atau iqrar, atau suatu sarana ibadah yang faktor tujuan melakukannya di masa Nabi ada, tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya, tetapi Nabi tetap tidak melakukannya. Maka apabila dilakukan setelah masa beliau, ini dikategorikan bid'ah. Jelas? Yang berikutnya kita katakan, Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah khulafa ar-rasyidun, yang telah mendapat, yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan telah diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengikuti mereka. Sekarang kita katakan, adakah ucapan dari para sahabat Nabi yang menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah maulid, sebaik-baik bid'ah adalah tahlil, tahlilan, orang mati sebaik-baik bid'ah adalah ngaji di atas kuburan 7 hari 7 malam, sebaik-baik bid'ah adalah bayar kifarah salat dengan beras, dengan emas ataukah yang lainnya? Adakah di antara para sahabat yang berkata demikian? Ya, atau di antara khulafa ar-rasyidun, andai kata ada, maka kita akan katakan berarti bukan bid'ah. Ayo kita lakukan sama-sama. Kalau tidak ada, maka jangan ragu, itu adalah bid'ah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai sujud syukur. Apakah sujud syukur harus dalam kondisi berwudu? Dan bacaannya sama dengan sujud sahwi atau sujud tilawah? Terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mensyaratkan taharah. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapat ulama yang menyatakan tidak diwajibkan taharah. Sekalipun kalau dia bersuci itu lebih baik. Karena sujud syukur bukan bagian dari salat. Ya. Bukan bagian dari salat. Tapi dia sebuah sujud yang seorang dianjurkan untuk melakukannya ketika mendapatkan suatu nikmat yang menyenangkan dirinya. Apa bacaannya? Boleh dia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Para ulama berdalil dengan keumuman perintah Nabi, ija'aluha fi kulli sujudikum. Jadikanlah Subhana Rabbiyal A'la setelah turun firman Allah Subhisma Rabbikal A'la. Nabi katakan jadikanlah ini sebagai bacaan dalam seluruh sujud kalian. Ya, walaupun dalam sujud tilawah, boleh dia mencukupkan dirinya dengan Subhana Rabbiyal A'la, demikian pula dalam sujud sahwi, ya demikian pula dalam sujud syukur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Masih ada yang lain? Teman-teman di Zoom? Baik. Masih ada? Jika tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.